menjadi fakir miskin, Allah Ta'ala kuasa. Sekejap menjadi kaya raya, Allah yang kuasa. Sudah dari mana nafasnya pada keluar lagi, sasak nafasnya pada dianggap itu ini empos pada jalan lagi, menangiskan keluarga tiga sudah. Sekalinya, kau aja kawin tuh lah, matnya kanan tiga lagi tuh, dokternya tiga itu yang mati. Bila dulu, nak minta atas, anak minta terapi apa? Allah Ta'ala memerbutkan anaknya, Pak. Kalau Allah Ta'ala memberi duit kawan orang, sehingga orang itu boleh ini memberi apa salahnya kalau Allah Ta'ala salah. Nang salah itu, nang mahiri dang tinggi ini, nang handak dua tapi kata pos. Itu bahayanya. Tapi pas nang guru teman, almarhum, jangan menggaduhi hal ahwal kurang. Itu sudah luar biasa guru teman. Jangan menggaduhi hal ehwal urang ada kita ni katuju handak membuka-buka keadaan urang bapak katuju nak itu nang dosa besar benar kita itu kajasus mencari-cari kekurangan mencari-cari kesalahan dan aiban orang kada gunanya kada bertakja kada manfaatnya itu ujungannya lalu kan enggak dari orang dibalik Tuhan rezeki, orang dibalik Tuhan kesehatan, kenapa jadi dihiliri main kunto di hadapan penda, anda pengjalan manggah kada kau lagi, ya kau tak kawal, anda berdiri ya sudah membawa langkah lima ya Pak. Mengapa dihiliri, seorang sudah tak tergaring, kurang sigar, kawas ya Allah, syukur ya, garing ini apa? Apabila garing apa kurang anggur ini ya. Makan pan kurang jawabnya, kau pandel penjat ya, sekolah dulu ya. Berjalan apa? Jangan berjalan dulu, pajak kawal. Model aku nih, masa coba cara berdiri dulu ini. Handak dulu kelindu kata, handak berdiri dia kan, pakur sila dia pulang, handak berhera. Di kompa dulu lu murid, mentara di kompa kan mau keluar tadi. Allah, handak bakal masjid dulu. Pak pasar dah. Rumah sakit. Seminggu tiga kali. Mau bisa kan kami yang di kalp nih. Bang kan yang diminum-minum itu semuanya anjir kami. Apa namanya? Bapak Luan kan mau. Jadi satu yuk. Satu yuk sudah nih. Dalam malam esok sana pukul 7. Di berapa? Cucuk pula. Untuk lebar. Nah yang lah. Selasa istirahat dulu, mau isi pulang, mau isi kami, mbah minum, maka minumnya secangkir mokta halus itu nah, empat. Kalau boleh lagi. Lainnya lagi pada itu, kalau kau binak, kalau kau binak, bang. Kalau kau binak, aku bang kembali mencari nafas. Alhamdulillah, kinanya tak. Sasar buat Tuhan, tapi kinanya sasar buat. Ini bebannya wajib kita, alhamdulillah banget. Ya kapan mata, ya kesep-sep. Buat kalian dengan kalian lawan es, kalian kesep lagi. Hantut terus. Es apa lagi? Es apa lah? Sari semaan aja punya kada anaknya om yang tujuh. Udah makan mengajar. Serumahan lalu. Yang pertama bayaran, yang kedua mua. Apa lahirian? Ya Allah Ta'ala itu yang satu rita. Lima iya saya wayak itu. Allah Ta'ala maafkan segala macam. Pak. Walaupun saya terintas mudah-mudahan Tuhan mengampuni dosa kita membuang-buang waktu. Kita ini dosa membuang-buang waktu salah menggunakan waktu pun. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan ma'arif gawian kita ke jalan yang diutuhi sini. Kita harus tahu dulu. Jadi ini kalau sebenarnya diutuhi itu apa-apa. Walhasil Allah memperbuat suara hendaknya dan Allah Ta'ala menetapkan. Nah itu, memperbuat dan menetapkan. Tetapi ada di belakangnya lagi, yang di sisi Allah sebenarnya, ada lagi yang kadang tahunya Allah sendiri. Nah jadi, yang dilihat oleh wali-wali itu kasyaf tadi, tapi yang wali istiqomah, kurang istiqomah lalu kasyaf, yang dilihat itu yang mu'allak, bisa Allah. Rasulullah pun bisa. Latarkalunna matul haram. InsyaAllah amin. InsyaAllah kita akan menguasai kota Makkah. Aman. Sampai di tengah mulai dia. Tahan. Tapi mulai. Kalau maju, kalau Rasulullah boleh ke Madinah. Sahabat lalai, ujar si Dindan, aman. Kalau masuk ke lalai, biar si Dindan itu mungkin ada urusan. Kita kan ada langsung saja. Ujar si Dindan, ada usaha berkawan-kawan si Dindan aja. Macam apa, Pak? Gue bakar sedikit, gue diam. Entah habisannya, orang tua, walaupun kaya, karena hanya dagang aja. Tapi cinta dengan Rasulullah menjadi kaya itu orangnya. Rasulullah tanya orang tua, Pak. Di ayat itu ada enggak tulisannya latar turunan Masjid Haram di hadal ayat? Kalau ini tahun, ayo siap. Kalau enggak ini tahun, enggak ada bacaan itu Jibril menyampaikan dalam kesempatan Allah, kita pulang. Aku. Nah, padahal hati Rasulullah melihat di Allahul Mahmud itu ada tulisannya. Akan dirambut kembali oleh kait. Cuma kalau ada tulisannya tahun ini. Nah, kayak orang lembung bari juga ada orang susah, karena yang lebari kan yang aja. Datangnya sebulan, datangnya menarik. Apa ini? Apabila saya nanya itu, habis bulan. Lalu habis bulan, itu ngaranya kiamat. Bulan hancur. Kesian orang susah. Ini lah, kalau orang mempermainkan orang susah lah, kalau dah. Di mana kita hendak robot, di mana kita hendak macam-macam kan? Bapak dia salah juga. Mana banyak dia, salahnya jadi sudah kalau bagian tahu aja. Orang susah di alat, kasan sorong duduk di kursi malas. Sekian dapat gaji yang susah tadi, apa kabar? Tetap sama orang kambing. Kenapa kambing tak? Bisa lah balik bajunya. Anak mau obat dari segue, buktinya kambing kedok nama. Sampai takuan guru-guru hendak dialah, hendak diulang alah, kayak itu juga pulang kaya. Yang nyamannya orang, sakitnya seorang kada. Separuh-separuh aja tak. Nyaman sama-sama, sakit sama-sama aja tak. Takut tadi nanti elang-elang, kenapa? Hamjahas. Ya Allah, muka ya, lawan saya ke Jepang. Limbai itu sorenya, parak maghrib, parak 2 menit, hanya bapak, bunyi, anu, datang, kurang, menekan gusdur, jangan bapak-bapak, hari ini juga, wahimi juga. Bersalaman aja, buat pada mungkin. Bersalaman aja, bersalaman aja, itu kan lombong mangkah, ya Allah. Maghrib, nangkong bawah, sudah tahu itu apa kecilnya. Lalu sampai ke bawah ini, nangkong bawah tadi, kalau mau lagi bilang, menelpon kalau mau lagi, yang ngomong ham, coba, jadi yang disum sekali. Coba berpikir, wujud-wujud, ini waktu-waktu sembahyang. Ini si Bin jaga ringan, ya lah. Cari tahu waktu, wujud sabar pada dulu, anak kemari, rombongannya sekian, jatah 20 sampai 50. Ini kadang kan balik. Yang 50, malahan 12 saja. Pada kada main listriknya. Nak keluar agak mudut. Enggak mudut. Akhirnya habis juga. Jadi fitnahnya zaman sekarang luar biasa. Mudahan selamat saja. Mudahan selamat panjang umur. Selamat panjang umur. فقام الفرق بين القسمين ومن هنا قد تخير الناس بشأن هؤلاء الذين هم المنبشر وهم الملتزمين قائم الدين والسلام والأنبياء أما بينا نفع الله به طوائف المنبرين بالقضاء الذي تشبه الكرامات وفقا أن الكرامة إنما توكل على يد المستقيم قال يا أخرين وقد أرسلت هذه الكشوفات والإخبار والمغيبات التي تشبه كرامات الصالحين أحوال الناس في زماننا هذا وأنها يوجيها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونوره في أعمال الصالحين المتقدمين شغالا بهذه الخرافات فلا تغتر أيها الأخ الصالح بهذه الطوارق ولا تخلد إلى أرقامها ringkasnya pacaran sulit ini dalam kitab ini sudah zaman salam itu dianggap bujur padahal itu kuat pada istiqomah. Lalu yang penting ikam aja jangan bapak-bapak lawan orang menang karam itu tadi. Bapak-bapak lawan orang istiqomah aja. Fala taqab ayyuhal aqa salih di hadir ta'akurat wa la taqul da'abu fa'inna hala falfar zulu'an qawmin kubar balala yakda'una nasi biha abau yakda'una biha nasi. Dan janganlah ikam selalu percaya lawan keramat-keramat itu tadi yang menyalahi adat yang bukan istiqamah ini, karena ia bisa timbul di badan orang yang sangat keji dan jahat hatinya. Mereka tujuannya hendak menipu akan manusia. Waktu sudah pula ini haulai ra'wam yang masyarakat ya sebuah hadir balarat keramat. Tetapi karena orang awam saling banyakkan dan mereka itu mudah terganggu, maka mereka itu selalu mengira ini keramat. Payu-payu ini nafkan macam lebih yang mereka percaya benar baik sangka. Payu-payu ini nafkan macam maka mereka itu yang umpat ke situ menjadi sesat. Wahum layak turun, mereka tidak merasa di makam. Tahu disalah, nabi ya, tahu-tahu. Wala tuhi temizu, bainat alamah fir'awdiya, wabudu anulayuhu, wala al-fadzani, asirul bidan. Tetapi, membedakan antara karamah dengan istiqamah, dan istiqamah dengan karamah sangat susah sekali. Sangat susah. Oleh sebab itu, kalau hendak selamat memang bapak-bapak ulang-ulang 61 hari yang sudah menguasai kitab-kitab dua dosa. La yakadu yatakhallasu wa la yakadu ila ma'rifati dzalik sabilun illa an yahtabira haula. Al-insan alladhi yasmuru anhu min hadhihi al-af'al al-khaliqa min sharri af'ali wa husni tabayyuni wa hamimi qara'ati. Caranya mengetahui itu kita ketahui manusia yang ada di sisa istimewaan pada bagian itu tadi. Apakah pekerjaannya itu sahih? Apakah agamanya itu sahih? Apakah perjalanannya artinya amal ibadahnya itu sahih? Pangkada ya Rabbi Su'alai Jaidan Karamatul Akhir wa Fitnatul Asyar. Maka apabila kaya itu nama fakta wanita hilang rasa apa namanya itu keraguan antara menangguh karamat dan menangguh akan fitnah. Wahala dalam mendapat perkataan bahu tentu ya insya Allah ini perkataan adalah halus dan bermanfaat insya Allah. Intahana kalbahu ma'akuli imafim al-buruk il-fardir hasil ala al-mustafim al-wayar. Qad hafaz aydan al-imam al-syafi'i rahimah ta'ala biradhihi ubayyanu bayan al-syafi'an di akhir al-fasl al-awwal min al-khatimah. وقد رضي الله عنه وأهل التبلغ والتجزي كثير لا ينحصر عددهم كم بعده كتب سامعان ما يريد أن يقول tadi yaitu hati-hati ikam jangan tertipu dengan orang-orang yang bisa badannya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu meson main tinju di mana-mana TV ada. Jangan bingung, jadi bukan maksudnya itu wali, ada. Jadi apabila ada orang minta itu, jangan bingung. Artinya itu bukan isi kepala. Itu hanya kebiasaan. Biasa aja orang yang ahli sehat pun bisa. Wallah subhanahu wa ta'ala adam. Ini ulun serumah tanggaan meminta, banyak-banyak meminta ampun, maaf, rida dan halal, dan minta doakan mudah-mudahan serumah ulun selamat panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhal ma qultu ana wa nabiyyun min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق علينا نحيا وعلينا نموت بها المرض ان شاء الله تعالى امين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم احنا بالايمان وتوفنا مع الايمان واحشرنا في زمرة اهل الايمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي ثقتنا ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. الرحمن الرحيم إن صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه يوم الدين من بعد سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العزيز العليم أبا قريب عدد كل حرف كثر ويكتب أبد العابدين ودر الداخلين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنك فأمر الفرق بين القسمين وبينهما قد تحير الناس بشأن هؤلاء الذين تظهر منهم الخشوب وهم غير ملتزمين لقواعد الدين كالصلاة ونحوها. Berkata pengarang kitab, maka hendaklah engkau pahami akan perbedaan daripada dua kelas ini. Kelas orang yang karamah dan kelas orang yang istiqamah. Dari sinilah maka bingung manusia kebanyakan membedakan itu. Karena orangnya berkaramah tapi kada memegang akan fikih. Berkaramah tapi fikih kada dipegang. Seperti sumbahyang kada bujur. Sumbahyang patehahnya kada bujur. Tahiyat kada bujur. Takbir kada bujur. Tumakninah kada bujur. Khusyuk, kubur kada dipakai. Tapi bakaramah. Jadi bingung masyarakat awam ini bingung. Nang mana jua pun, nang soleh. Nang mana nang poleh. Jadi mau tidak mau pasti dulu syariat fikih sempurna. Hanya hakikat. Baru timbul istiqamah. Kalau kita lihat diri kita ini, Fatihah aja belum bujur lagi. Tahiyat belum bujur lagi. Kadang-kadang sujud belum bujur lagi. Anggota tujuhnya. Kadang-kadang pikiran dan hati melayang-layang ke mana-mana waktu sholat. Melihat ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke depan. Waktu sholat. Nah ini mesti dilatih dulu. Harus ada uzlah dan salawat. Harus banyak salawat ada Nabi Musa. Kalau boleh tidak. Maka umur kita ini sudah 60-an. Antara 60-70 itulah kebiasaannya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sudah 65 seperti ulun ini, ya sudah ini artinya ada sedikit-sedikit saja. Kalau pada cepat-cepat balik setir, benting setir, udah. Dimaafkan setirnya, kita akan bertemu Allah. Kita akan ditanya merob buka. Maka itu aja yang digawi sekarang ini. Kada usah lagi model dahulu baka kawanan, belang-belangan, baka panderan, baka kekawaan, bermakan makanan. Kada usah lagi, sudah suhuk, sudah itu 60 tahun sudah umur terbuang-buang. Ada aja awalnya. Pertama Quran, dalail, istighfar, salat doa dan salawat lainnya. Ada aja. Itu sekarang kita isi waktu. Jangan dibuang-buang lagi. Rugi banar kalau kita nih hidup kada sampai makamnya makam itu wasil. Rugi banar. Wanah lihat seumpama sembahyang. Zakat misalnya. Banyak orang yang kada sampurna zakat. Tapi bakal ramat orang itu. Nah lalu masyarakat umum bingung. Kadang-kadang langsung tertipu lalu menyatakan bahwa orang itu alim, bahwa orang itu wali, bahwa orang itu keramat, lalu tunduk lawan orang itu. Padahal secara fikih dilihat lain, kupiahnya lain, selawarnya lain, bajunya lain. Sudah kelihatan aja di fikih yang haram-haram atau kelihatan aja. Jadi diulang lagi. Tapi orangnya sakti. Nah kesaktian ini sudah dinyatakan dalam kitab ini itu adalah tipu dan panipu. Adapun istiqomah itu yang betul-betul karamah. Al-istiqomah khairan min alfi karamah. Bayyana lana Allah bihi tawaifan muhtarrin bil khawarij allati tushbihul karamah. Kemudian musannif menyatakan akan segala bagai-bagai orang yang tertipu dengan orang-orang yang mempunyai karamat. Artinya orang mempunyai karamat ini banyak karena menipu orang banyak. Karena orang awam kan kada tahu sangkanya iya padahal lain. Apalagi mendesaan namunnya kaduduk mendesaan ya Allah pipi murid-murid jumlah. Padahal cuma yang baca-baca ada bujur. Ditakuni apa arti khusyuk, ada tahu. Apa arti hudur, ada tahu. Wa haqqaqa anna al-karamata innama tadharu ala yadil mustaqim. Dan musannif menyatakan yang sebenarnya bahwa yang disebut karamat itu adalah adanya di diri orang-orang yang istiqamah. Istiqamah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadat di luarnya isti'anah kepada Allah di batinnya atau di luarnya anu fikih bujur di dalamnya tasawuf dan tauhid bujur. Walaupun kada bisa karamat apa-apa jangan melihat yang gaib kacamata sidin nang pakai aja ya kan minta cari kan mana kacamata mulanya pada ada aja pada tapi orangnya istiqomah orang itu nang wale ini kada sangkanya wali itu tahan timpas tahan tembak bisa bahilang mengetahui nang gaib-gaib tadinya itu pangkai. Itu banyak lagi tuh hubungan hantu itu, menipu orang aja, menguli orang aja. Bala fi asarihi, wa'ad afsadat hadihi kushufatu, wal ikhbaru bil muqayyabat, ala tajudiu karamat as-salihin, ahwalan nas, di zaman nada. Dan sesungguhnya, telah merusak segala macam asyap-asyap ini. Nang asyap-asyap banyak yang rusuh. Nang mahabaratan, nang gaib-gaib. Nang dalam tanah, intan misalnya. Nang di dalam banyak, kurang lamas. Inya tukang pantuh akan macam malin dan sebagainya. Banyak badar itu menyatakan akan umat Rasulullah SAW. Sehingga lawan ukat kurang nang bujur-bujur. Anu apa kali pada bagi Rasulullah dan bagi orang yang artinya apa wali bujur-bujur istiqomah bujur-bujur tersingkir kada artinya lagi nang dihormati orang nang tadi nang sakti-sakti itu tadi padahal banyak nang sakti itu seher balik mata. Wal-tahan nasu biha hatta an kitabillah wa sunnah Rasulullah SAW. Sehingga daripada raminya tasyab mengasyab tadi. Daripada raminya menguyang baik-baik tadi. Sehingga manusia tertipu banyak. Akhirnya lengahlah manusia. Dengan sebab bergaul dengan orang-orang itu dari memaham Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu manusia banyak hendak baik, hendak sakti beratan, hendak sakti, hendak sakti beratan. Hendak jadi mahlampir beratan. Dikira wali. gigi aja hilang. Kalau bisa bersikat gigi, maka sunnah Rasulullah sikat gigi. Rambut saja Rasulullah bertatap, inya gondrong. Tagak sakti kan dipak. Mbak Jemaah ambil lading di anuhamnya kan parutnya kada apa-apa. Nadah ladingnya nang sepuntal di tangan itu jo. Tiga gajinya inya sorong gaji batasnya kada apa-apa jua tah. Tapi Mbak sudah sehari semalaman jangan ada nasi kuning kamu kelaparan. Aku sudah 63-64 tahun hidup di dunia, sudah teruk bergaul dengan lapisan-lapisan. Jadi sudah dulu sudah. Nah, kakak itu juga, itu juga. Baik kita sudah lawan kitab Allah, baik kita lawan hadis Rasulullah, baik kita lawan apa dan salawat malaikat dan sebagainya itu aja udah. Sudah macam-macam lagi besar turun kenapa ayo? Sudah teruk tertipu, terbuang-buang umur sudah teruk, tak utang teruk, tak sawah teruk. Buang-buang umur, aja maka umur itu paling larang karena dalam penjualan. Tuan Nabari ya'amal as-salihin al-muqaddimin istighalan bi'adul khurafat. Nah, karena banyak manusia tertipu dengan macam-macam itu tadi, maka meninggalkan akan memandang, memikirkan gawian orang saleh nang bahari. Abah ke bahari, patangan jalan di pasar ada kawal lagi. Takut nenang anak, kenapa lain nangnya jasirin. Kitab yang dibacanya karena anak di pasar ini lain pada kitab orang bahari. Ya ketimbangan dua, ini cakar nukar, ini cakar bajual. Pabila cakar nukar, tanah terbarat. Pabila cakar bajual, tanah palingnya. Paling-paling minta. Elul Taufifin tak. Sudah banyak yang tadi di pasar sudah. Dengar artinya utama setelah bapaknya utang-utangan lain sudah banyak. Dengar intan tak minta jual pulang. Nang di rumah kan bawahnya secoret-coret orangnya bisa duit masuk kada. Umpat melihat kada juga aksalin aja. Di bawah menukar itu bapak bisa menyodok. Jadi masyarakat ini sudah ampun maaf aja ampun maaf dan sini aja kita udah habis. Sudah tuh kita nang dibunguli antuk dan dibunguli oleh si bunga. Fala tartarra ayyuhal akhus shalih bihadhihi tawarih wa la tahrut ila Allah biha. Maka pasangku, janganlah ikam tertipu dengan segala keramat-keramat itu dan janganlah ikam bakawal lawan orang yang nampunya ini tuh. Kalau ikam tertipu. Nah pasangan jadi dua itu.